Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nah, kita masih melanjutkan apa yang kita baca dalam matan kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, masih dalam bab minal iman billah as-sabru 'ala aqdarillah. Naam. Kita sampai pada hadis yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, yaitu tentang hadis itsnatani fil nas huma bihim kufrun at-ta'nu fil nasab wan niyahatu 'ala al-mayyit. Ya, dua perkara yang senantiasa akan ada pada manusia, yang mana kedua-duanya adalah merupakan perbuatan kufur, yaitu yang pertama kata beliau sallallahu alaihi wasallam at'anu fin nasab, ya, mencela nasab seseorang. Yang kedua wan niyahatu 'alal mayyit, ya, meratap dan juga mengangkat suara ketika ada, ya, kerabatnya atau saudaranya yang meninggal. Dan ini asyahid dari hadis ini yang terakhir, an-niyahah 'alal mayyit, ya, seorang meratap, ya, mengangkat suaranya ketika ada yang meninggal dari kalangan kerabat atau saudaranya. Ini tentunya menunjukkan tidak adanya kesabaran pada diri orang tersebut, tidak mau menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini menunjukkan, ya, kurangnya dan lemahnya tauhid orang tersebut. Naam. Qala rahimahullahu taala qala walahuma an ibni mas'ud radhiyallahu anhu marfu'a, dan dari tadi riwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari hadis ibni mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala laisa minna man daraba al-khudud. Ya, laisa minna, ini sebagian para ulama menyebutkan seperti di sini disebut oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, kata beliau hadza min babil wa'id wa la yanbaghi ta'wiluh. Iya, lafaz, iya, ketika kita membaca suatu hadis yang di situ disebutkan ucapan laisa minna, kata beliau ini termasuk ancaman. Iya, termasuk ancaman yang bahkan sebagian seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, iya, memasukkan bahwasanya di antara dhawabit, iya, sebuah dosa itu dosa besar, di antaranya adalah ada padanya at-tabarri, iya, berlepas diri An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pelakunya. Di antaranya ini, laisa minna, iya, bukan termasuk dari golongan kami. Ini termasuk ancaman dan menunjukkan bahwasanya dosa tersebut adalah dosa besar. Sehingga kata beliau, hadza min babil wa'id wa la yanbaghi ta'wiluh. Ini termasuk, iya, masuk pada bab al-wa'id, ancaman, dan juga tidak sepantasnya untuk seorang mentakwilnya. Sehingga ini menunjukkan apa yang disebutkan di dalam hadis ini merupakan kabirah min kabairidz dzunub. Qala laisa minna man dharabal hudud. Iya, bukan dari golongan kami seorang yang dia memukul al-hudud. Iya, pipi. Iya, dia menampar pipinya, yaitu ketika tertimpa musibah. Iya, ketika tertimpa musibah dia melakukan perbuatan-perbuatan yang ini merupakan atau menunjukkan tidak sabarnya dia ketika menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qala laisa minna man daraba al-hudud, dan tentunya sebagian para ulama menyebutkan disebutkan al-khad, iya, pipi secara khusus karena ini yang ghalib, ya ini yang sering. Iya, seorang ketika tertimpa musibah yang sering dipukul oleh dirinya adalah pipinya. Meskipun kata mereka, iya, termasuk juga dan juga masuk pada hukumnya ketika seseorang memukul bagian yang lain dari anggota badannya. Iya. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan, iya, meskipun dia merusak, iya, benda-benda, iya, seperti rumahnya, iya, seperti bejananya atau yang lainnya, ketika dia tertimpa musibah masuk pada bab ini. Iya, masuk pada bab ini. Kenapa disebutkan al-khad secara khusus? Karena ini kata beliau, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, al-ghalib, yang sering dilakukan oleh orang. Qala wa syaqqal juyub, dan juga bukan termasuk golongan kami kata beliau sallallahu alaihi wasallam seorang yang syaqqa al-juyub. Iya, yaitu merobek. Al-juyub di sini disebutkan qala jam'u jaybin wa huwa madkhalu ra'si min ats-tsaub. Iya, itu kerah, tempat masuknya kepala dari pakaian seseorang. Iya. Jadi al-juyub jamak dari jaib, yang dimaksud di sini adalah tempat masuknya kepala dari baju seseorang, itu kerah. Iya, dia merobek bagian atas bajunya. Qala wada'a bid'awal jahiliyah, dan juga seorang yang dia menyeru dengan seruan al-jahiliyah. Iya, seruan orang-orang al-jahiliyah. Dan ini semuanya disebutkan yaitu ketika seorang tertimpa musibah. Iya, yang tentunya musibah itu bermacam-macam. Ada yang berupa, iya, kematian dari kalangan keluarganya, atau musibah yang berupa, iya, hilang hartanya, terbakar dan juga yang lainnya. Ketika dia melakukan perkara-perkara yang disebutkan di dalam hadis ini, maka dia telah terjatuh kepada, iya, dosa besar. Dan ini menunjukkan bahwasannya orang tersebut, iya, lemah tauhidnya. Iya, lemah tauhidnya. Dan tentunya di dalam hadis ini ada, iya, ancaman bagi orang-orang yang tidak bersabar ketika menerima musibah yang Allah Subhanahu wa taala langsungkan kepada dirinya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan ancaman laisa minna, iya, bukan termasuk dari golongan kami. Dan sekali lagi ini termasuk dhabit yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di antara dhabit dosa itu dosa besar, yaitu ada di situ at-tabarri minan nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz seperti ini, laisa minna. Dan juga hadis-hadis yang lainnya seperti iya, hadis yang lain man ghasyana falaysa minna, ya man ghasyana falaysa minna, ini merupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatabarra min fa'ili hadhihi al-af'al, berlepas diri dari orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sehingga ini menunjukkan dosa yang dilakukan adalah dosa besar. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Anas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna 'idhamal jazaa ma 'idhamil bala wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht, hasanahu Tirmidzi. Naam, dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna 'idhamal jazaa ma 'idhamil bala, iya, sesungguhnya besarnya pahala seseorang itu dengan besarnya ujian dan musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Iya, seperti disebutkan di sini kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, man kana ibtila'uhu a'zam fajaza'uhu a'zam. Iya, barang siapa yang dia ujiannya, musibahnya besar, maka kata beliau, maka balasannya pun besar dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, tentunya kalau disertai dengan as-sabr wal ihtisab. Iya, yang pertama dia bersabar ketika menerima musibah tersebut, ujian tersebut. Iya, yang kedua dia pun apa? Ihtisab, itu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang iya menimpa dirinya. Sehingga dengan itu iya dia akan mendapatkan pahala yang disebutkan inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Iya, besar kecilnya balasan dan pahala itu dilihat dari besar kecilnya musibah yang menimpa dirinya. Kalau dia ditimpa dengan ujian yang besar, kemudian dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya pun akan besar. Qala wa inna Allah taala idza ahabba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila Allah cinta kepada sebuah kaum, iya kepada sebuah kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka, iya akan menimpakan kepada mereka ujian-ujian, ibtila yang Allah Subhanahu wa taala langsungkan kepada mereka. Sebagaimana dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Iya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, iya bagi orang tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada dia iya musibah-musibah. Iya, sehingga dari sini tentunya yang namanya musibah seperti disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-masaib itu nikmah. Ya, musibah-musibah itu kalau seseorang melihatnya dengan pandangan syariat, itu adalah suatu kenikmatan. Iya, suatu kenikmatan. Karena tentunya kalau dia apa namanya mengetahui bahwasannya musibah yang menimpa dirinya itu akan membersihkan dosa-dosa dia, akan membersihkan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Iya, kemudian kalau dia atau musibah tersebut melahirkan bagi dia amal-amal saleh, iya, amalan-amalan saleh dari at-taubah, dari al-inabah, as-sabr dan yang lainnya, maka kata beliau rahimahullah, maka musibah tersebut akan menjadi pahala bagi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, yang pertama musibah adalah mukaffir lil khotaya. Musibah bisa menghapuskan dosa dosa seseorang. Kemudian kalau melahirkan amal-amal soleh tadi berupa kesabaran, iya dia bertaubat kepada Allah, iya dia berinabah kepada Allah dan amal-amal soleh yang lainnya, maka musibah ini kata beliau akan melahirkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dua, kalau seandainya dia menyadari musibah yang menimpa dirinya, akan mendapatkan dua maslahat. Yang pertama apa namanya, ketika dia bersabar, ini merupakan apa namanya penghapus dosa dia atau nafsul musibah. Ya, musibah tersebut apa namanya sebagai penghapus dosa. Kemudian kalau dia bersabar, maka musibah tersebut melahirkan pahala dan membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dua maslahat yang ya Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang hamba. Dan ini pun menunjukkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Wa inna Allah taala idza ahabba qauman ibtalahum. Qala faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh. Iya, maka barang siapa yang dia ridha, iya, dia ridha itu ketika tertimpa musibah, dia ridha, dan tentunya ini di atas tingkatan as-sabr. Iya, di atas tingkatan as-sabr. Karena di sana ada beberapa keadaan ketika seorang tertimpa musibah, yaitu di antaranya adalah yang wajib bagi dia adalah as-sabr. Iya, yang wajib bagi dia adalah bersabar. Ketika dia tertimpa musibah dengan berbagai macam musibah yang Allah timpakan kepada dirinya, kewajiban dia yang pertama adalah as-sabr. Kemudian tingkatan yang berikutnya yang lebih tinggi dari as-sabr adalah ar-ridha. Ya, sabr hukumnya wajib. Adapun ar-ridha, sebagian para ulama menyebutkan hukumnya mustahab. Ya, hukumnya mustahab. Nah, meskipun sebagian yang lain menyebutkan hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Kemudian yang di atas ar-ridha, tingkatan yang berikutnya ketika seorang tertimpa musibah, kata para ulama adalah asy-syukur, yaitu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini tingkatan yang tertinggi ketika seorang tertimpa musibah. Iya, bukannya bersedih, kemudian juga bukannya apa namanya melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi orang tersebut malah bersyukur ketika tertimpa musibah, karena dia mengetahui bahwasanya musibah yang Allah timpakan adalah nikmat bagi dirinya. Sehingga ini tiga keadaan yang di sini disebutkan adalah faman radhiya falahu ridha. Barang siapa yang dia ridha ketika dia tertimpa musibah, dia menerima dengan lapang dada musibah tersebut, maka dia pun akan mendapatkan pahala dari sisi Allah, atau akan mendapatkan keridhaan, dan ini merupakan tentunya pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa man sakhita falahu sukht. Ya, barang siapa yang dia tidak senang, barang siapa yang dia tidak menerima, dia murka terhadap keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai uqubah bagi dia ketika dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini yang disebut dengan apa namanya qaidah al-jaza min jinsil amal. Ya, bahwasanya balasan itu sesuai dengan amalannya. Ketika seorang dia menerima ketetapan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala dengan ridha, maka dia pun akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, kalau seandainya dia murka dan tidak senang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala hasanahu Tirmizi. Qala rahimahullahu taala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah bi'abdihi al-khaira, 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, wa idza arada Allah bi'abdihi ash-sharra, amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yawm al-qiyamah." Nah, ini hadis yang terakhir yang disebutkan oleh muallif rahimahullah dalam bab ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah bi'abdihi al-khaira," apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada hambanya, "qala 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya," maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan bagi dia al-'uqubah, yaitu siksaan di dunia ini. Iya, dengan macam-macam bentuk uqubah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hamba tersebut. Qala wa idza arada Allahu bi 'abdihi syarr. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala segerakan baginya uqubah, iya, di dunia, sehingga dia datang nanti di hari kiamat, iya, dia keluar dari dunia ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Iya, dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya, sehingga dia pun iya datang di akhirat nanti tidak ada kesalahan sedikit pun, karena dia telah apa namanya diberikan uqubahnya di dunia. Akan tapi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza arada Allahu bi 'abdihi syarra," apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi hambanya sunam kejelekan, "amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kejelekan kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menangguhkan, akan mengakhirkan darinya dosa-dosanya. Iya, Allah tidak akan membalas dosa atau uqubah dari dosa dia yang telah lakukan di dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala akan yuwafi bihi yaumal qiyamah, akan membalasnya di akhirat nanti pada hari kiamat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dari sini, di antara tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala menyegerakan baginya al-uqubah di dunia. Dan di antara tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kejelekan kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala iya menangguhkan dan memberikan kepada dia apa namanya al-imhal, yaitu diberikan bagi dia apa namanya waktu, dan dia tidak akan disiksa di dunia sampai dia datang di akhir enam, di hari kiamat nanti, dengan keadaan dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai dosa-dosa yang telah dia lakukan. Sehingga ini adalah kabar gembira bagi seorang mukmin, bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala segerakan bagi dia al-uqubah. Karena al-uqubah fi dunia tentunya lebih ringan daripada al-uqubah fil akhirah. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala membedakan antara seorang yang Allah segerakan dan uqubahnya dengan seorang yang Allah Subhanahu wa taala akhirkan uqubahnya di akhirat nanti. Sehingga hadis-hadis yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala, iya, ini menunjukkan tentang keutamaan yang sabar, tentang keutamaan bersabar ketika menerima musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hamba-hambanya. Dan juga pahala-pahala dan keutamaan-keutamaan seorang yang bersabar ketika menerima musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Dan sekali lagi bahwasanya seorang yang bersabar ketika menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala, iya, ini menunjukkan sempurnanya tauhid orang tersebut dan juga menunjukkan bahwasanya keimanan orang tersebut, iya, enam keimanan yang sempurna. Dan bahwasanya barang siapa yang tidak bersabar menunjukkan lemahnya tauhid dia dan juga menunjukkan lemahnya keimanan orang tersebut. Naam, qala al-muallif rahimahullahu taala, kita baca bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala, babu ma jaa fi riya. Ya, bab yang berikutnya kata beliau tentang ar-riya. Wa Syekh Khalid hafizahullahu taala beliau menyebutkan bab ma jaa fi riya, ai bab ma jaa fi nahyi ni riya wa tahrimihi. Ya, bab tentang larangan dari berbuat riya dan juga bab tentang haramnya ar-riya. Nah, di sini beliau akan menyebutkan tentang apa itu ar-riya dan hukumnya. Qala rahimahullahu taala wa qala Allah taala, qul inna ma ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Ya, sesungguhnya aku adalah basyar, yaitu manusia seperti kalian. Yuha ilayya, akan tapi aku diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid. Ya, bahwasannya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Qala faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya, ini terusan dari ayat yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Dan tentunya di sini asy-syahid itu di akhir ayat yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala, syahidnya adalah ayat yang terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan. Barang siapa yang dia berharap berjumpa dengan Rabb-nya, maka hendaknya dia beramal, ya, dengan amal-amal saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dia tidak menyekutukan pada peribadahan kepada Rabb-nya dengan siapapun. Sehingga di sini, na'am, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya amal saleh, ya, amal yang saleh adalah amal yang dia tidak menyekutukan pada amal tersebut siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan di dalam ayat ini juga menyebutkan kepada kita tentang syarat, ya, syarat ibadah. Yang telah kita ketahui semua bahwasanya di antara syarat dalam ibadah adalah yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mutaba'ah kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah suatu amal yang disebut dengan amal saleh kecuali ketika memenuhi dua syarat tadi. Iya, dua syarat yang disebutkan di dalam ayat ini, yang pertama adalah amal saleh, yaitu amal yang mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, amalan tersebut adalah ikhlas, murni, tidak ada padanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya masuk padanya ar-riya. Iya, dia masuk padanya ar-riya, yaitu di antara perbuatan syirik pada sesuatu amalan seseorang adalah ketika seorang melakukan amalan tersebut riya, mengharapkan riya, yaitu ingin dilihat oleh manusia. Dan di antara faedah yang disebutkan oleh Syekh Khalid hafizahullah ta'ala dari pembahasan tentang bab ini, beliau rahimahullah atau hafizahullah ta'ala menyebutkan tentang kalam al-imam ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala, bahwasannya ya manusia pada syarat ibadah itu ada 4 macam. Ya manusia pada syarat ibadah yang disebutkan tadi itu ikhlas wal mutaba'ah, kata beliau ada 4 macam. Yang pertama kata beliau adalah orang yang la ikhlas lahu wala mutaba'ah. Iya, yang pertama adalah orang yang tidak memiliki keikhlasan dan juga yang tidak memiliki mutaba'ah kepada an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya, beliau mencontohkan yaitu orang-orang yang mereka mengadakan peribadahan dari sisi diri-diri mereka sendiri. Iya, bukan dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengadakan peribadahan dari mereka sendiri. Kemudian yang mereka harap selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata beliau adalah syarru an-nas. Ya, sejelek-jelek manusia. La ikhlas wala mutaba'ah. Tidak ada ikhlas pada diri mereka dan juga tidak ada mutaba'ah pada mereka. Ya, kemudian yang kedua adalah kebalikan dari itu, yaitu orang yang mengumpulkan ikhlas, yaitu ada pada dirinya ikhlas dan juga ada padanya mutaba'ah. Ya, dia yang pertama ikhlas ketika beribadah kepada Allah, kemudian juga amalan yang dia lakukan sesuai dan mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya, kalau tadi yang pertama syarrun nas, tentunya yang kedua ini adalah khairun nas. Iya, sebaik-baik manusia. Yang mengumpulkan dua syarat ibadah dalam ibadah yang dia lakukan, al-ikhlas wal mutaba'ah. Adapun yang ketiga tentunya adalah seorang yang dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas. Iya, dia ikhlas ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi apa? Tapi tidak ada pada dia al-mutaba'ah. Iya, tidak ada pada dia al-mutaba'ah. Iya, sehingga kurang pada dia syarat yang kedua. Tidak ada mutaba'ah. Iya, amalannya tidak mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini tentunya seperti perbuatan ahlul bid'ah. Ya, orang-orang yang mengadakan agenam amalan-amalan ibadah iya pada apa namanya? Atau dari diri mereka sendiri. Dari diri mereka sendiri. Meskipun mereka melakukannya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, iya, ibadah tersebut adalah ibadah yang merdudah, ibadah yang batilah karena tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang keempat, iya, seorang yang dia mutaba'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam amalannya, akan tapi tidak ada pada dirinya adalah tidak ada pada dirinya al-ikhlas, keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, ini 4 macam manusia pada syurut al-ibadah. Iya, pada syurut al-ibadah. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang dinukilkan oleh Syekh Khalid hafizahullahu ta'ala dalam ya durus beliau. Dan ini terkait dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah, kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan shaliha. Iya, kapan amal itu dikatakan amal saleh? Ketika dia memenuhi dua syaratnya. Syarat yang pertama adalah al-ikhlas yang disebutkan dalam firman-Nya, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Iya, dia tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan seorang pun dalam peribadahannya. Dan yang kedua adalah al-mutaba'ah. Al-mutaba'ah linnabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga seorang yang dia terjatuh kepada ar-riya, ya, seorang yang terjatuh kepada ar-riya, maka dia telah mencacati keikhlasan yang ada pada dirinya. Sehingga nanti akan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, akan kita baca insyaallah tentang hukum amalan yang bercampur dengan ar-riya. Ya, apakah rusak secara keseluruhan atau apakah riya tersebut tidak berpengaruh kepada amalan seorang hamba tersebut? Nah, amik itu akan disebutkan secara rinci oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di dalam syarah beliau. Nah, kita baca dalil-dalilnya dulu baru kita naam baca pertemuan yang lalu tentang kalam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala, qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, qala Allah taala, ana aghna asyuraka ya'ni syirki man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Rahu Muslim. Nah, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, iya, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka 'an syirk. Iya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Al-Qudsi, aku adalah zat. Naam, yang paling tidak butuh kepada asyuraka, ya, sekutu. Qala man amila amalan, ya, barang siapa yang dia beramal dengan suatu amalan, asyraka ma'ya fihi ghairi, tapi dia menyekutukan aku pada amalan tersebut dengan selainku, taraktuhu wa syirkah, maka aku akan tinggalkan dia dan aku akan tinggalkan amalan yang bercampur dengan kesyirikan tersebut. Rawahu Muslim. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ana aghna syuraka 'an syirk. Aku adalah zat yang paling tidak butuh kepada asyuraka, yaitu sekutu. Barang siapa yang dia beramal suatu amalan yang dia menyekutukan aku pada amalan tersebut, ya, dia sekutukan aku dengan selain diriku, kata Allah, maka aku akan tinggalkan dia, yaitu tidak akan membalas pahala bagi orang tersebut, dan aku akan tinggalkan amalan yang dia lakukan tersebut karena amalan tersebut bercampur dengan kesyirikan. Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, wa Nabi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal, qalu bala, qala syirkul khafi, yakumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajul. Rawahu Ahmad. Naam, dalam hadis yang berikutnya itu hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Ya, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan suatu perkara yang lebih aku takutkan menimpa kalian di sisiku daripada al-masihud dajjal. Ya, suatu perkara yang lebih ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpa para sahabatnya daripada dajjal. Qalu bala ya Rasulullah. Iya, maka para sahabat menjawab, iya, kabarkan kepada kami wahai Rasulullah. Qala asyirkul khafi. Iya, perkara tersebut adalah asyirkul khafi. Iya, syirik yang khafi, yaitu yang tersembunyi. Iya, syirik yang tidak nampak. Yang disebutkan contohnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakumur rajulu. Iya, seorang berdiri, fayusalli fayuzayyinu salatah. Iya, dia bangkit berdiri melakukan salat, kemudian dia pun memperbagus solatnya, menghias-hiasi solatnya, lima yara min nadhari rajul, karena dia melihat ada seseorang yang sedang memandang dirinya, ada seseorang yang sedang memperhatikan dirinya. Ini kata beliau sallallahu alaihi wasallam termasuk asyirkul khafi, yang beliau khawatirkan menimpa para sahabatnya, yaitu seorang ingin dilihat ketika dia melakukan amal soleh, amal ketaatan, ingin dilihat oleh orang lain, sehingga dia pun memperbagus dan memperindah amalan tersebut bukan karena Allah, tapi karena ingin dilihat oleh manusia. Naam rahu Ahmad. Naam, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya tentang pembahasan hukum ar-riya dan juga hukum amalan yang bercampur dengan ar-riya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.